وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan 109. Hari ini, para pemirsa Niaga TV, kita sudah sampai kepada perkataan beliau terkait dengan iqamatul a'yadi wal ihtifalati al bid'iyah. Di antara fenomena kebid'ahan, fenomena kebid'ahan yang banyak terjadi adalah dilaksanakannya a'yad, hari raya-hari raya, atau ihtifalat, pesta-pesta al-bid'iyah yang sifatnya bid'ah. Artinya tidak pernah dirayakan oleh Nabi, tidak pernah pula dijadikan sebagai hari raya oleh Nabi dan para sahabat. Penulis Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullah berkata, "Syara'a Allah Ta'ala li ahli al-Islam idaini." Allah telah mensyariatkan untuk orang-orang Islam dua hari raya. Jadi umat Islam memiliki dua hari raya. Yafrahuna fihima, di dalam dua hari raya itu mereka berbahagia, bersenang-senang. Bima an'amallahu bihi alaihim min idrakil mawasimil fadilah. Mereka berbahagia atas kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Apa kenikmatan itu? Yaitu bisa bertemu dengan musim-musim kebaikan. Misalnya kita Ramadan ini masih diberikan umur oleh Allah, masih diberikan sehat oleh Allah. Di akhir Ramadan, ya, di tanggal 1 Syawal kita berbahagia. Kita berhari raya. Kita berpesta merayakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu bertemu dengan bulan Ramadan. Begitupun di bulan Zulhijjah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk melakukan amal-amal saleh. Bahkan kata Nabi, tidak ada hari-hari yang lebih baik dan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal saleh melebihi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat penasaran, lalu mereka berkata, kalau dibandingkan dengan orang yang berjihad di jalan Allah, bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasul berkata, pahala orang yang berjihad di jalan Allah itu masih kalah dengan orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kecuali, kata Nabi, kalau yang berjihad ini tidak pulang ke rumahnya, ya, dengan hartanya, tidak pula dengan nyawanya, artinya dia mati syahid. Maka dalam kondisi itulah satu-satunya kondisi di mana ada amalan yang bisa mengalahkan keutamaan beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka sebagai rasa syukur kita berhari raya di tanggal 10-nya. Ya, begitupun kita berhari raya di tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13-nya. Jadi umumnya dalam Islam, hari raya itu dilakukan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu bisa bertemu dengan musim-musim kebaikan. Wahuma Idul Fitr wa Idul Adha. Dua hari raya itu, kata beliau, adalah hari raya Idul Fitr dan hari raya Idul Adha. Dan masuk ke dalam hari raya Idul Adha tentunya tiga hari setelahnya, yang biasa kita sebut dengan istilah Ayyamut Tasyriq, yaitu tanggal 11, lalu tanggal 12, dan juga tanggal 13. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berkata, kama syara'a lahum idan thalithan, sebagaimana Allah telah mensyariatkan hari raya yang ketiga, ada Idul Fitr, ada Idul Adha, dan di dalamnya ada hari Tasyriq, dan ada hari raya yang ketiga. Apa itu hari raya yang ketiga? Wa huwa yaumul jumu'ah, yaitu hari Jumat. Hari Jumat itu idul ahlil Islam, dia hari rayanya orang Islam. Wa huwa yatakarraru fi kulli usbu'in, hari Jumat itu berulang setiap pekan. Yajtami'u fihi al-muslimuna li salatil jumu'ati wa sima'iz dzikri wa khutbatiha. Dan di hari raya pekanan, yaitu hari Jumat, kaum muslimin berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat, untuk mendengarkan zikir dan khutbah. Fala yajuzu lil muslimina at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi ihdasi a'yadin wa ihtifalatin ukhra. Maka tidak boleh orang-orang Islam beribadah kepada Allah dengan membuat hari raya yang lain. Kita orang Islam tidak boleh membuat hari raya lain selain dari tiga hari raya tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak diperbolehkan. Tatakarraru bitakarruril ayyam, yang mana hari raya itu berulang-ulang seiring dengan berulangnya hari-hari ataupun bulan-bulan ataupun tahun-tahun. Jadi hari raya itu sudah ditentukan bagi kita. Ada Idul Fitr, ada Idul Adha, dan di dalamnya ada Ayyamut Tasyriq, dan ada hari Jumat. Itu hari raya kita. Kita tidak boleh membuat hari raya yang keempat, yang kelima, yang keenam, ya. Lalu kita katakan ini sebagai bentuk kami beribadah kepada Allah, ini sebagai bentuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Tidak bisa, kata beliau, ya. Lalu dikatakan di sini, fala yajuzu takhsisu syai'in minal azminah, tidak boleh menghususkan sesuatu dari waktu, sawa'un minal laili, baik itu di malam hari ataupun di hari ataupun di bulan ataupun di tahun, dengan ibadah-ibadah tertentu yang tidak ada dalilnya, baik di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Jadi kita tidak bisa menghususkan malam tertentu untuk ibadah. Tidak bisa menghususkan hari tertentu untuk ibadah. Tidak bisa kita membuat acara tertentu di setiap bulan A atau bulan B, bulan C. Tidak bisa kita menentukan itu sendiri. Atau per setiap tahun kita melakukan perayaan ini dan perayaan itu. Hari raya ini dan hari raya itu. Itu tidak bisa, para pemirsa Niaga TV. Ya. Oleh karenanya ketika Nabi sampai di kota Madinah, saat itu mereka memiliki dua hari raya. Kalau bahasa kita mungkin sekarang kita sebut dengan kearifan lokal orang Madinah. Apa itu? Hari raya Nairuz dan hari raya Mahrajan atau Mihrajan. Ya. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam bertanya, apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang berhari raya Rasulullah. Maka melihat realita tersebut, Nabi kita alaihi salatu wasalam bersabda, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih baik dari hari raya tersebut, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Perhatikan para pemirsa Niaga TV, bagaimana sikap Nabi ketika melihat manusia mengadakan hari raya-hari raya. Ya, barangkali mereka baru mengenal Islam. Maka Nabi ajarkan kepada mereka, tidak boleh seperti itu. Kita orang Islam hari rayanya cuma dua. Dan ada hari raya yang setiap pekan berulang-ulang, yaitu hari Jumat. Diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak didiamkan. Ya, tidak didiamkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dikatakan di sini, لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْبِدَعِ الْمُحْدَثَةِ, karena perbuatan itu masuk kategori bid'ah, yaitu perkara yang diada-adakan dalam agama. وَلِذَلِكَ, oleh karenanya, لَمْ يُنْقَلْ أَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ, tidak pernah dinukil dari seorang pun di antara sahabat Nabi. وَلَا أَنْ أَحَدٍ مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ, tidak pula dinukil dari seseorang, dari para ulama salaf, dari para pendahulu umat ini, di mana mereka menghususkan malam tertentu untuk melakukan satu ibadah tertentu. Wa hadza ijma'un minhum ala adami masyru'iyyatihi, dan ini sebenarnya mirip dengan ijma', bahwa mereka bersepakat bahwa tidak ada hari raya, ya, tidak ada peringatan hari raya kecuali Idul Fitr, Idul Adha, dan juga hari Jumat. Bal innahu qad jaa'a an ba'dis sahabah al-inkaru ala man khassa ba'dash shuhuri bi'ibadatin mu'ayyanah, bahkan telah dinukil, telah diriwayatkan dari sebagian sahabat bahwa mereka mengingkari orang-orang yang menghususkan bulan-bulan tertentu dengan ibadah tertentu. Walam yu'rab lahum mukhalifun fi asrihim, dan tidak ada yang mengingkari hal itu. Artinya sahabat ini mengingkari dan sahabat yang lain diam. Artinya mereka setuju dengan pengingkaran tersebut. Lalu dikatakan di sini, وَقَدْ أَحْدَثَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْعُصُورِ الْمُتَأَخِّرَةِ أَعْيَادًا وَاحْتِفَالَاتٍ وَإِبَادَاتٍ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَزْمَنِ, dan manusia, kaum muslimin, di masa-masa akhir ini, mereka banyak membuat hari raya-hari raya yang baru, pesta-pesta yang baru, ibadah-ibadah yang baru, ya, di dalam waktu-waktu yang sangat banyak. Kalau tanggal sekian maka kita melakukan ini, tanggal sekian kita melakukan ini, tanggal sekian adalah momentum ini kita akan melakukan ini, ada macam-macam sekali, banyak, beraneka ragam, beraneka macam, padahal tidak ada dasarnya dalam agama. Lalu dikatakan, ma'a annahu lam yarid dalilun sahihun yadullu ala masyru'iyyatiha, padahal tidak ada satupun dalil yang sahih yang menunjukkan disyariatkannya perkara-perkara tersebut. Wa hadhil azminatu thalathatu anwa', waktu-waktu ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, yaumun lam tu'azzimhu asy-syari'atu aslan, ada hari-hari yang memang syariat tidak mengagungkannya sama sekali. Ada hari-hari di mana syariat tidak mengagungkannya, tidak memuliakannya sama sekali. Walam yahduts fihi haditsun lahu sya'nun, dan juga di bulan itu atau di waktu tersebut tidak ada peristiwa besar yang terjadi. Misalnya hari Kamis pertama di bulan Rajab, tidak ada keutamaannya sama sekali. hari Kamis pertama di bulan Rajab. Begitupun malam Jumat pertama di bulan Rajab. Fahadzal yaumu wa hadhihi lailah. Kamisnya itu siang, malam Jumatnya itu malam. Yu'azzimuha ba'dul juhal. Sebagian orang-orang yang bodoh terhadap permasalahan agama mengagungkannya, yaitu mengagungkan hari Kamis pertama di bulan Rajab dan mengagungkan malam Jumat pertama di bulan Rajab. Bisyamina hari dzalikal khamis. Mereka meyakini disunnahkan berpuasa di siang harinya, di hari Kamis. Wa qiyamu hadhihi al-lailati allati taliha, kemudian salat di malam Jumatnya. Wa yusalluna fiha salatan yusammunaha salatar ragaib. Di malam Jumat, Jumat pertama di bulan Rajab, mereka melaksanakan salat yang biasa mereka sebut dengan istilah salat ragaib. Mereka sebut dengan salat apa? Salat ragaib. Wa kullu hadza la dalila alaihi. Perbuatan-perbuatan ini tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Wa huwa minal bid'il muharramah. Dan ini masuk ke dalam kategori bid'ah yang haram. Wa inna ma ahdatsat hadhihi as-salata ba'da 400. Ya, dan salat seperti ini baru dikenal 400 tahun setelah Nabi wafat. Luar biasa. Ini berarti inovasi. 400 tahun setelah Nabi wafat, ini baru dikenal. Ini bisa didapatkan penjelasannya dalam kitab Al-Hawadith wal-Bida' yang ditulis oleh At-Turtusi. Ya begitupun Lataiful Ma'arib, begitupun Al-Amru Bil-Ittiba' yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Lataiful Ma'arib, Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahumullahu jami'an. Mereka menyebutkan salat ragaib ini baru dikenal di abad keempat Hijriah. Wa qad wada'a ba'duhum hadisan fi fadliha. Bahkan tidak jarang sebagian dari orang yang melakukan ini memalsukan hadis untuk pembenaran ibadah yang mereka lakukan. Wa huwa hadithun maudhu'un bi ijma'i ahli al-ilmi. Padahal hadis itu adalah hadis yang palsu menurut kesepakatan para ulama. Ini bisa dilihat dalam kitab Al-Ba'is, halaman 61. Iqtida' Siratul Mustaqim, halaman 617. Al-Manar Al-Munif, Lataiful Ma'arib, Tabyinul Ujab, Al-Amru Bil-Ittiba', banyak sekali. Dan di antara kitab-kitab ini, ada yang ditulis oleh para ulama Syafi'iyah ya. Seperti Al-Amru Bil-Ittiba' dan juga Tabyinul Ujab. Ya, nanti akan kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya. Lalu dikatakan di sini, waqad waradat aidan ahaditsun fi fadli siyami ba'di ayyamir rajab. Sebagaimana banyak tersebar di masyarakat hadis-hadis yang menceritakan keutamaan berpuasa di beberapa hari di bulan Rajab. Sebagaimana telah ada tersebar di masyarakat ahadisun, hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan salat di hari-hari tertentu di bulan Rajab. Wa kullu hadhil ahadith dha'ifah au maudhu'ah. Dan hadis-hadis ini kesemuanya kalau tidak lemah palsu. Kata siapa? Coba kita lihat siapa ulama yang mengatakan hadis-hadis ini palsu. Wa min hadhil mu'allafat, di antara kitab yang ditulis untuk menjelaskan bahwa hadis-hadis terkait dengan bulan Rajab yang menghususkan ibadah tertentu, baik salat ataupun puasa, adalah hadis palsu. Di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh seorang ulama Syafi'iyah yang wafat sekitar abad yang ke-6 Hijriah, yang bernama Abi Syamah Asy-Syafi'i. Dalam kitab beliau Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Ini ulama Syafi'iyah. Begitupun di antara ulama yang menulis tentang hadis-hadis lemah di bulan Rajab adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, penulis kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar Al-Asqalani

dia di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada hamba Allah di Bengkulu, kita coba sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ini Ustaz tadi menyangkut hari raya yang pertama, contohnya Idul Fitr gitu ya Ustaz ya. Baik Ibu. Kita pernah menyampaikan di Kultum kemarin tuh Ustaz, kita menyampaikan Idul Fitr itu adalah kembali berbuka atau makan-makan. Kita ini ditentang rame-rame karena Idul Fitri itu ya kembali suci, bukan seperti itu. Terus satu Ustaz, apa saya yang salah melihat siapa jamaah saya atau memang beliau belum tahu? Saya nggak tahu, katanya udah dari dulu namanya Idul Fitri itu bukan kembali makan tapi kembali suci. Itu yang pertama ya Ustaz ya. Yang kedua Ustaz, yang hendak kami tanyakan seperti ini Ustaz. Apa tuh? Astagfirullah, afwan kok lupa ya. Bismillah. Kok lupa ya, tadi itu udah inilah itu Idul Fitr. Mengenai itu yang satunya lagi itu apa ya Ustaz? Ya Allah, astagfirullah, udahlah lupa. Baik. Ustaz, itu nanti saja. Kalau ingat bisa ibu telepon lagi. Iya ya, nanti saya telepon lagi insyaallah Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah alam bisrat ya. Sebagaimana yang ibu katakan, al-fitr artinya ya berbuka. Ya, memang secara bahasa artinya berbuka. Rasulullah dalam hadisnya berkata, as-saumu yauma tasumun. Puasa itu adalah hari di mana kalian berpuasa, kata Nabi. Wal-fitru, adapun al-fitru berbuka, artinya berbuka itu hari raya berbuka, yauma tafturun. Adalah hari di mana kalian berbuka. Ya secara bahasa memang itu artinya. Artinya ya, walaupun terkadang kita berbicara dengan orang itu ya memang sesuai dengan kadar pemah, kadar akal mereka. Haddisun nasa biqadri uqulihim, kata Ali bin Abi Thalib. Ajaklah manusia berbicara sesuai dengan kadar dari akal mereka. Apakah kalian suka agama ini didustakan, kata Ali bin Abi Thalib. Artinya ya, lebih baik kita bicarakan dengan mereka hal-hal yang dengan mudah mereka bisa pahami dari perkara-perkara agama. Tetapi perkara-perkara yang mungkin akan membuat mereka bingung dan lain sebagainya, ya, dan kita pun khawatir menjelaskannya tidak lengkap, ada baiknya ditunda. Ya, ada baiknya ditunda. Dan perdebatan seperti ini yang kaitannya dengan istilah bahasa ini tidak perlu kita terlalu apa namanya panjangkan ya, walaupun ya kita sadar, kita tahu kalau dalam hadis ya arti al-fitr artinya berbuka ya, karena Nabi berkata begitu, wal-fitru yauma tafturun, ya hari berbuka itu Idul Fitr adalah hari di mana kalian berbuka ya. Apakah ketika kita berhari raya Idul Fitri yang artinya berbuka, kita bisa kembali kepada fitrah? Bisa. Kapan? Ya, kalau kita sungguh-sungguh dalam beribadah. Bukankah dalam banyak hadis Rasul berkata, siapa yang berpuasa imanan wahtisaban, gufirallahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang sholat imanan wahtisaban, gufirallahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, gufirallahu mughfiralahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Artinya bisa saja seseorang meraih panen ampunan di bulan Ramadan, tetapi ya itu bagi yang sungguh-sungguh dalam beribadah ya. Allah alam bissawab. Ada Pak Asep di Garut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak. Mau bertanya Pak Ustaz. Silakan. Begini kan, di kampung saya kan kalau lahiran Nabi itu diperingati gitu ya. Memperingati kelahiran Nabi. Memperingati Maulid Nabi. Iya gitu. Itu kan hukumnya itu apa ya? Dan ada Ustaz mengatakan itu, bahkan mengeluarkan dalil. Kalau nggak salah begini ya. Man adoma maulidi kana ma'i fil jannah. Wa fi riwayatin man ahya maulidi. Man adoma maulidi kana ma'i fil jannah. Ustaznya mengatakan begitu. Baik. Yang pertama. Yang kedua begini, Pak Ustaz, kan di kami itu Kalau ada yang meninggal gitu ya, satu hari, dua hari, tiga hari, sampai tujuh hari itu diselamatin ya pada tahlilan gitu. Baik. Ya. Maka mereka itu suka ngundang saya gitu. Apakah kalau kita hadir dosa, apakah kalau tidak hadir juga itu dosa? Ustaz, begitu ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya masalah nanti kelahiran Nabi terjadi perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama. Ya, nanti akan kita bahas insyaallah perdebatan tentang kelahiran Nabi. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu lahir di bulan Ramadan, ya. Ada juga yang berpendapat dari ahli sejarah bahwa Nabi itu lahir di bulan Rajab. Ya, ada juga yang berpendapat bahwasanya Nabi lahir di bulan Rabiul Awal dan itu yang paling terkenal. Jadi ada yang berpendapat di bulan Ramadan, ada yang di bulan Rajab, ada juga yang berpendapat nanti di bulan Rabiul Awal. Dan yang berpendapat lahir di bulan Rabiul Awal berdebat lagi. Sebagian berpendapat lahir tanggal 2. Sebagian berpendapat lahir tanggal 8. Kalau kita baca buku sejarah, sebagian berpendapat lahir tanggal 10 dan sebagian berpendapat lahir tanggal 12, itu yang terkenal di Indonesia. Dan sebagian berpendapat lahir tanggal 17. Sebagian berpendapat lahir tanggal 18. Sebagian lagi berpendapat lahir tanggal 22. Ya, ini bisa dibaca dalam kitab Tabaqat Al-Kubra. Begitupun dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, begitupun bisa dilihat dalam kitab Tarikh Al-Islam, dalam kitab Lataiful Ma'arif, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Pendapat-pendapat itu disebutkan. Bayangkan, bulannya saja berdebat menjadi tiga. Ya, bulan Rajab, Ramadan, Rabiul Awal. Itu baru bulannya. Harinya berdebatnya banyak sekali. Ada yang bilang tanggal 2, ada yang bilang tanggal 8, ada yang bilang tanggal 10, tanggal 12, ada yang berpendapat tanggal 17, ada yang berpendapat tanggal 18, ada yang berpendapat tanggal 21. Ada 7 atau 8 pendapat. Coba kita renungkan baik-baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, para pemirsa Niaga TV. Apa yang bisa kita ambil isyarat dari perbedaan pendapat masalah bulan dan hari ini? Kalau saya ingin memberikan satu perumpamaan sederhana, pernah kita berdebat tentang kapan Idul Fitri itu dilaksanakan? Tidak. Tidak pernah. Kita sepakat Idul Fitri itu satu Syawal, selesai. Nanti berdebat masalah hisab, ru'yah, oke lah, berdebat di situ. Tapi masalah Idul Fitri itu satu Syawal, selesai. Masalah Idul Adha itu adalah 10 Zulhijjah, selesai. Masalah hari tasyrik itu 11, 12, 13, selesai. Bulannya pun jelas Zulhijjah. Kalau Idul Fitri, bulannya jelas Syawal. Tidak ada perdebatan. Karena kenapa? Karena memang sejak dahulu, ada ibadah, ada kegiatan, ada hari raya yang dikaitkan dengan hari. Oleh karenanya, tidak ada perdebatan dari dulu sampai sekarang. Muncul pertanyaan sekarang, kenapa kok para ahli sejarah di dalam kitab-kitab sejarah seperti tadi Al-Bidayah wa Nihayah, Sirah Ibnu Hisham dan kitab-kitab yang lain, belum yang lebih luas Sirah Ibnu Ishaq misalnya, kenapa mereka menyebutkan banyak perdebatan? Perdebatan masalah bulan lahirnya Nabi, perdebatan masalah hari lahirnya Nabi. Itu semua menunjukkan kepada kita para pemirsa Niaga TV bahwa tidak ada ibadah tertentu yang dilakukan di hari lahirnya Nabi. Tidak ada hari raya tertentu yang dilakukan di hari lahirnya Nabi. Kalau ada, tentulah tidak akan ada perdebatan tentang bulan apa dan hari apa Nabi dilahirkan alaihi salatu wassalam. Tapi Ustaz, kenapa kalau sekarang sudah terkenal sekali ya bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari lahirnya Nabi, diperingati dan lain sebagainya. Oh, itu ada sejarahnya. Mudah-mudahan nanti pekan depan bisa kita bahas ya sejarahnya. Bani Fatimiyah namanya, ya, di Mesir, ya sekitar abad ketiga menjelang abad keempat, mereka karena mereka berkuasa di Mesir saat itu, mereka lah yang pertama kali melakukan ritual, ya menjadikan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai pesta, hari mereka berhari raya dan lain sebagainya. Dan sebagaimana kita ketahui, Bani Fatimiyah di Mesir itu adalah satu pemerintahan yang berakidah Syiah. Bahkan Syiahnya pun bukan sembarang Syiah yang cukup ekstrim. Ada yang mengatakan mereka adalah jenis Syiah namanya Ismailiyah. Satu Syiah yang sangat ekstrim. Bahkan salah satu pimpinan mereka, yaitu nanti akan kita bahas insya Allah, ada yang di kemudian hari membuat agama yang baru, yang kita kenal hari ini dengan agama Druze. Banyak itu di Lebanon, di Palestina, agama namanya Druze. Insya Allah akan kita bahas nanti. Artinya tidak ada, ya tidak ada ritual tertentu, tidak ada peringatan tertentu, tidak ada ibadah tertentu dikaitkan dengan hari lahirnya siapa? Baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan celakanya, ada sebagian orang yang berani membuat hadis-hadis yang palsu. Ya, misalnya tadi hadis man a'zama maulidi kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mengagungkan hari lahirku, maka dia bersamaku di surga. Berarti para sahabat tidak ada yang bersama Nabi di surga, karena para sahabat tidak melakukan ritual apapun di hari lahirnya Nabi. Kalau mereka melakukannya, ada riwayat yang sampai kepada kita. Dalam ungkapan yang lain dikatakan, dan ini disebut hadis, berani sekali, man ahya maulidi, barang siapa yang menghidupkan hari lahirku, kana ma'i fil jannah, maka akan bersamaku kelak di surga. Luar biasa. Dibuat hadis-hadis yang palsu, yang tidak ada dasarnya. Dan ini hal yang sangat berbahaya. Ya, pertanyaan kedua tadi, masalah tadi ya, kalau di kampung beliau ada yang wafat, ya dibuat acara 7 hari dan lain sebagainya, datang atau tidak datang. Ya kalau memang Bapak yakin itu tidak ada contohnya dari Nabi, itu adalah perkara yang dibuat-buat, perkara yang bid'ah, tentunya kita oleh Nabi disuruh menjauh. Ya, Nabi berkata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian, waspadailah oleh kalian perkara yang diada-adakan, perkara yang dibuat-buat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Karena sesungguhnya perkara yang diada-adakan itu bid'ah, dan kebid'ahan itu adalah sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Di musholla kami ketika sholat berjamaah, lelaki dan perempuan safnya sejajar, hanya dibatasi tirai atau sejenis gordeng. Dan kami masih saling bisa melihat antara laki-laki dan perempuan karena tirai pendek. Bolehkah seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Ya tidak semestinya seperti itu ya. Bahwa saf perempuan itu di belakang. Ya di belakang saf laki-laki, tidak dibuat sejajar seperti itu. Itu bisa menimbulkan fitnah ya, dan juga pelanggaran syariat. Nabi berkata, khairu sufufin nisa akhiruha, sebaik-baik saf wanita itu adalah yang paling belakang, dan seburuk-buruk saf wanita adalah yang paling dekat dengan saf laki-laki. Oleh karenanya hendaknya kaum wanita, ya karena memang mereka hukum asalnya lebih utama sholat di rumah, maka itu kalaupun harus ke masjid, dibuat di saf yang paling belakang. Jangan diletakkan di depan sejajar dengan kaum laki-laki, apalagi alasannya nanti alasan apa? Karena termakan oleh kampanye-kampanye dari barat ya, emansipasi wanita, kesetaraan gender dan lain sebagainya, yang itu jelas-jelas bukan dari ajaran Islam ya, kesetaraan. Karena dalam Islam ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, bukan sejajar, pemimpin. Ya. Oh tapi kan Ustadz, banyak wanita-wanita yang melebihi laki-laki dalam beberapa bidang. Ya kita tidak menafikan itu. Ya kita tidak menafikan ada wanita yang diberikan anugerah seperti ibunda kita Aisyah ya. Tetapi bukan berarti mereka mengerjakan apa-apa yang dikerjakan laki-laki. Bukan berarti mereka menggeser posisi laki-laki sebagai pemimpin untuk wanita. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Dulu saya pernah batal puasa karena ketidaktahuan. Lalu saya belajar, setelah itu saya bertobat. Apakah saya harus mengqadha? Ya, menurut pendapat yang paling kuat harus mengqadha, apalagi kita tahu berapa jumlahnya diqadha. Karena orang yang meninggalkan puasa karena uzur saja diqadha, apalagi yang tidak punya uzur alias tidak punya alasan. Allah alam bisawab. Baik, sepertinya ada penelpon, coba kita sapa. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana, Pak? Dari Hasan di Pandeglang. Baik, silakan, Bapak. Ya, mau bertanya, masalah kan ini kan Ramadan ya, di situ kan di musala kita itu udah ada dipanduknya atau sudah disiarkan. Dan katanya mau apa menuju Quran itu. Kan menuju Quran. Memberikan keliling apa sama tumpeng itu, keliling tumpeng. Kita kalau mengikuti gimana kita menghindari saja. Baik, itu saja, Bapak. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallah alam bisawab ya, ini pun saya rasa masuk ke dalam pembahasan kita ya, bahwa apa dalam Islam sesuatu yang diperingati, dirayakan itu hanya Idul Fitri, Idul Adha dan Ayyamu Tasyrik, dan ada yang sifatnya pekanan yaitu hari Jumat ya. Adapun memperingati Nuzulul Quran dengan acara ritual tertentu, baca ini dan baca itu tidak ada di zaman Nabi. Itu satu. Yang kedua, nanti kita akan lebih rumit lagi kalau kita berbicara tentang tanggal 17 itu sendiri. Karena kalau kita pahami dari hadis Nabi bahwa kita mencari malam turunnya Quran itu di 10 hari yang terakhir, bukan di tanggal 17. Rasulullah berkata, "Taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar, yaitu malam turunnya Al-Quran, kan Lailatul Qadar ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Terus carilah waktu turunnya Quran di malam Lailatul Qadar. Itu di 10 hari terakhir, bukan di pertengahan. Itu pun jadi masalah. Ya, kalau turunnya di akhir, 10 hari terakhir, kenapa kok diperingatinya di tanggal 17 misalnya? Ini pun jadi pertanyaan ya. Tapi ya kalau sekedar menurut saya, Allah alam bisawab ya, artinya kalau hanya sekedar ceramah saja ya, misalnya saya punya jadwal di masjid, misalnya jadwalnya namanya jadwal kultum, kan di masyarakat kita umumnya ada kultum, itu kultum Ramadan, antara taraweh dengan isya atau kadang setelah isya, lalu saya dikasih amanat untuk menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran dan saya pas tanggal 17 ceramahnya. Boleh tidak? Ya, enggak ada masalah karena tidak ada ritual, tidak ada pesta, tidak ada perayaan. Ini sama kalau saya misalnya menjelang Zulhijjah saya diminta membahas tentang hukum-hukum seputar Idul Adha, enggak ada masalah. Ya, selama tidak ada perayaan, hanya dalam arti menggali ilmunya saja. Atau ada momentum Muharram, saya diminta untuk menjelaskan bagaimana hijrah Nabi, enggak ada masalah kita jelaskan. Ya ini loh hijrah Nabi itu begini-begini, pelajaran yang bisa kita ambil seperti ini. Tapi tidak ada perayaan, tidak ada pesta. Tapi kalau sampai kita membuat perayaan, ada bacaan tertentu, ada ibadah tertentu, lalu kita apalagi pakai tumpeng, pakai ini dan lain sebagainya, ya Allah alam bisawab, itu tidak diajarkan, tidak kita dapatkan dalam contoh dari Nabi. Ya, dan sebaik-baik contoh ya contoh Nabi. Ya, sebaik-baik teladan ya Nabi dan para sahabatnya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, bagaimana kalau kita beritahu keluarga tentang orang yang bekerja di lembaga-lembaga riba, hasilnya adalah riba tidak baik, tapi dia menjawab katanya, tapi kok anak orang tersebut kayaknya baik-baik saja, maksudnya anaknya menjadi anak-anak yang soleh, rezeki anaknya lancar, jadi bagaimana itu? Ya tentunya hukum syariat tidak berubah dengan kondisi seseorang ya. Artinya tidak bisa karena tukang mabok itu adalah kaya ya, dia rajin sholat, bukan berarti mabok jadi boleh misalnya. Tidak seperti itu ya, tidak seperti itu logikanya ya. Biarin aja dia mabok, yang penting enggak mengganggu orang. Enggak begitu sistemnya. Biarin aja dia riba, toh dia sholatnya masih rajin. Sholat rajin tidak menjadikan riba halal. Anak-anaknya hafal Quran, itu tidak menjadikan riba halal. Ya, artinya riba haram. Dalilnya mana? Dalilnya kita sampaikan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memberkahi harta sedekah dan menghancurkan harta riba. Tapi harta si pulan nambah banyak. Barangkali istidraj. Ya, sebagai ujian, sebagai hukuman yang tidak disangka. Hukuman yang berlahan-lahan. Jelas ya? Jadi jangan sampai kita jadi ragu terhadap ayat Allah. Kita ragu terhadap hadis Nabi yang sudah jelas-jelas sahih, ayat yang jelas-jelas di dalam Al-Quran, gara-gara melihat orang-orang yang baik-baik hidupnya. Jangan-jangan nanti kita lihat orang-orang yang, mohon maaf, kafir misalnya, orang-orang yang tidak beriman, kaya raya, makmur, sehat-sehat anaknya, panjang-panjang umurnya, kita katakan berarti kafir saja. Bahaya kalau begitu logikanya. Jelas para pemirsa Diaga TV? Jadi bukan itu timbangannya. Timbangannya firman Allah dan hadis Rasul. Kalau Allah bilang enggak boleh, sudah enggak boleh. Rasul bilang enggak boleh, selesai enggak boleh. Sami'na wa ata'na. Allah alam bisab. Ibu Yuni di Surabaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan Ustaz, begini. Suami saya itu kan pegawai negeri ini. Baik. Nah, ini dia bekerja di sebuah OJK yang melayani panti jompo. Artinya kita bekerja di pegawai negeri yang diantaranya adalah melayani orang-orang yang sudah lansia gitu. Dinas sosial terkait, seperti itu ibu ya? Enggak, terkait fidyah Ustaz. Jadi begini, itu pimpinan kita tuh menyuruh membayar fidyah untuk lansia yang sudah berpuasa, yang tidak bisa berpuasa karena memang sudah uzur, sudah lansia. Nah sementara yang kita tampuk itu adalah lansia yang memang umurnya itu tidak mampu, bahkan ada yang tidak punya keluarga. Nah, video ini sementara tidak dianggarkan, nggak dianggarkan oleh negara, tetapi kita dipaksa sebagai pengampunya itu ya upayakan membayar video, mungkin juga urunan pegawai gitu. Yang penting mereka dibayar videonya. Nah, sementara kita menganggap bahwa mereka tidak mampu, harusnya gugur kewajiban. Kenapa kalau kita disuruh membayar fidyah dengan jalan diantaranya, ya kalau nggak bisa ya bisa urunan pegawai untuk membayar fidyahnya lansia. Nah, ini sesuai dengan syariat bagaimana? Jadi benarkan apa tidak gitu? Itu bagaimana baik kita mengambil sikap itu? Baik. Terima kasih Ustaz pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fik Ibu Yuni di Surabaya ya. Kalau kita lihat ayat Al-Quran Ibu, kewajiban fidyah itu dikaitkan dengan ketidakmampuan berpuasa. Ya, ketidakmampuan berpuasa itu fidyah. Para ulama menjelaskan ketidakmampuan berpuasa itu secara umum ada dua. Satu adalah faktor usia. Jadi seseorang makin tua, makin lemah, dia tidak sanggup lagi berpuasa. Faktor yang kedua adalah kondisi sakit yang tidak ada harapan kesembuhan. Ini umumnya disebutkan dalam kitab fikih seperti itu. Bahkan riwayat Ibnu Abbas begitu ya, bahwa yang dimaksud dengan firman Allah wa'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa maka wajib bayar fidyah, kata Ibnu Abbas ini adalah untuk seorang laki-laki dan perempuan yang sudah tua yang tidak lagi sanggup berpuasa. Artinya tidak dilihat apakah dia mampu atau tidak mampu. Oleh karenanya kalau kita perhatikan biaya fidyah itu murah sekali. Satu hari dia tidak berpuasa, maka dia harus mengeluarkan 7 ons beras. Artinya kalau 30 hari dia tidak berpuasa, ya, maka 7 ons dikali 30 muncul angka 21 kilo beras. Itu terhutang bagi dia. Tapi kan Ustaz mereka enggak mampu. Allah alam bisawab ya, dalam riwayat dikatakan bahwa kalau seandainya ada di antara umat Nabi yang tidak mampu membayar hutang, maka negara yang mengeluarkannya. Ini bisa diambil dari zakat mal. Ya, bisa diambil dari zakat mal. Ya, misalnya dari jenis gharimin, orang-orang yang terlilit hutang. Tetapi kan Ustaz ini hutangnya hutang kepada Allah. Dalam hadis dikatakan fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar. Oleh karenanya bisa menurut saya dikoordinasikan kepada Baznas, Badan Amil Zakat Daerah. Bagaimana cara koordinasinya? Sampaikan, ini kami di panti asuhan ini, panti jompo ini, menampung 20 orang. Mereka rata-rata orang yang tidak mampu. Harusnya mereka mustahik. Tentunya nanti mereka dapat zakat mal atau apa. Nah, dari itulah, dari situlah nanti kita bisa mengambil. Ya, nanti Baznas bisa mengalokasikan biaya yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut. Itu menurut saya. Ya. Pak Ustaz, lalu bagaimana kalau karyawan dinas sosial yang ngumpulin uang? Ah, itu bagus, itu kebaikan. Itu menjadi amal tambahan, amal kebaikan. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkofik ya Ustaz. Allah ibarik. Silahkan. Ini Ustaz, tentang pengeras suara pada malam hari jam 2 itu. Saya sudah, apa itu katanya orang ini tarhim begitu Ustaz ya. Itu apakah termasuk larangan larangan hadis itu Rasulullah ya Ustaz ya? Kalau misalnya masuk larangan hadis itu mohon dijelaskan tentang riwayatnya yang larangan-larangan Rasulullah yang mengganggu ketenangan orang pada malam hari itu. Baik, itu saja. Iya, terus itu kitabnya kitab apa, terus halaman berapa kalau boleh tahu Ustaz, biar jadi PR bagi anak itu Ustaz ya. Baik. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibuka firman Allah surat Al-Ahzab ayat 58. Firman Allah Al-Ahzab ayat 58. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini yang kita bacakan di pertemuan yang lalu, Allah berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ini jelas, ya. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, menyakiti orang-orang mukmin baik laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Itu dari ayat Al-Ahzab ayat 58. Surah Al-Ahzab ayat 58. Belum lagi dari hadis, ya. Nabi berkata misalnya, la dororo wa la diror. Tidak boleh kita memberikan kemadorotan kepada orang, merugikan orang. Tidak boleh kita membalas madorot dengan madorot. Itu dilarang oleh Nabi. La dororo wa la diror. Ya. Dan hadisnya hadis yang sahih, bahkan dijadikan sebagai satu kaidah dasar dalam menjalankan agama. Ya, jangan sampai apa yang kita lakukan itu merugikan orang lain. Apalagi syariat telah menentukan jamnya. Salat itu jam sekian, jam sekian, jam sekian. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Baik. Masih ada penelponnya atau sudah putus? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kalimantan. Apakah ada petunjuk Nabi ketika membayar zakat, ada ijab kabul dari pembayar zakat kepada amil? Itu lebih kepada akad, namanya akad taukil. Akad taukil itu artinya kita mewakilkan zakat kita kepada orang lain agar orang lain menyalurkannya. Ya, artinya kita katakan, "Pak, ini saya wakilkan zakat saya, tolong diserahkan kepada yang berhak." Maka orang yang menjadi wakil kita berkata, "Saya terima, Pak, zakatnya untuk saya salurkan." Kalau sekedar seperti itu tidak masalah. Ya. Atau seseorang misalnya datang ke orang yang mustahik, "Pak, ini saya serahkan zakat saya. Oh, jazakumullah, saya terima." Pada batas itu enggak ada masalah. Allah alam bisa. Ada penelpon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Ya, Ustaz, saya mau nanya. Langsung saja, Bapak. masalah kalau anak saya kerja di tembaga riba bank misalnya, lalu saya diberi belikan sarung, belikan makanan, itu hukumnya gimana? Baik, itu saja Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya. Yes, orang tua tentunya punya kewajiban memberikan nasihat, mengingatkan dan lain sebagainya. Ya, tetapi masalah nanti kita diberikan hadiah kepada dari orang yang bekerja di bank riba, diberi hadiah ya, diberi pemberian sukarela. Allah alam bisab, kata para ulama tidak masalah, sebagaimana Nabi menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Ya, Nabi menerima hadiah dari orang-orang Yahudi, sedangkan orang-orang Yahudi itu hartanya tercampur antara yang halal dengan yang haram. Dalam riwayat Nabi misalnya menerima makanan dari orang Yahudi berupa kambing yang dipanggang, Nabi makan dengan para sahabat yang ternyata kambing itu beracun ya dalam perang Khaybar. Jadi tidak masalah selama memang akadnya apa adalah hadiah atau pemberian. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali dari Sumatera Selatan. Baik, silakan Pak. Masalah riba, ada Ustaz yang bilang asal tidak berdupa lipat, nggak apa-apa. Itu pun ya bilangnya LCNA itu, Ustaznya itu. Apa bilangnya? Dan asalkan tidak berdupa lipat, nggak apa-apa. Halal. Bahkan kalau menabung di poin konvensional itu membantu seseorang katanya, termasuk membantu gimana Pak Ustaz, itu ujiannya itu. Allah alam bisawab, ini pendapat yang sesat, pendapat yang menyimpang, menyelisihi fatwa dari Majelis Ulama Indonesia ya, berdasarkan ayat-ayat Quran itu jelas Allah tidak membedakan yang sedikit ataupun yang banyak. Dalam hadis dikatakan apa-apa yang sedikit banyaknya haram maka sedikitnya pun haram ya, sesuatu yang banyaknya haram maka sedikitnya pun haram ya. Dan di dalam Al-Qur'an Allah tidak membedakan yang banyak atau yang sedikit. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, Allah menghancurkan harta riba dan Allah memberkahi harta sedekah. Ya, di ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan riba. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, kalau kalian tidak apa namanya tidak meninggalkannya maka umumkanlah peperangan dengan Allah. Tidak ada perbedaan. Wa ahallallahu al-bai wa harrama riba, ini pun umum. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, itu umum, tidak ada di situ sedikit atau banyak dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Abu Hasan di Sekayu, boleh tidak kita itikaf di musala? Sebab di masjid kami cuma dipakai waktu sholat 3 waktu saja, sedangkan kalau di bulan puasa ini, kalau maghrib cuma dipukul beduk saja tanpa azan, tanda berbuka itu pun telat 2 menit dari jadwal. Tidak masalah ya, kalau memang adanya musala ya itikaf di musala. Ya, sebagian ulama yang berpendapat harus di masjid itu bagi yang memang itikaf full 10 hari tidak keluar dari masjid. Kenapa dianjurkan agar disolat di masjid yang ada Jumatan? Agar ya tidak batal itikafnya dengan mencari tempat untuk sholat Jumat. Kalau kita sholat itikafnya di musola, hari Jumat datang kita harus keluar kan mencari musola, mencari masjid. Itu yang dihindari oleh ulama. Allah alam bissawab. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Silahkan Pak. Ya, saya mau nanya, itu kalau harta riba untuk sedekah, jadi dapat pahala apa enggak? Baik, itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bissawab ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya, wa anfiku min tayyibati ma razaqnakum. Ya, dan infakkanlah dari hal-hal yang baik yang kami berikan kepada kalian. Ya, riba bukan sesuatu yang baik. Maka tidak kita sedekahkan, tidak kita infakkan, tidak kita wakafkan. Wa anfiqu min thayyibat. infakkanlah dari yang baik, dari harta yang baik. Dalam hadis dikatakan innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyib. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka jangan ya, jangan dijadikan sebagai wakaf atau sedekah ke masjid dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, lalu ilmu yang bermanfaat. Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk tetapi belum sempat kami bacakan karena waktu. Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.